إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa sharal umuri muhdathatuha fa inna kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Qala al-muallif Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu ta'ala, wa tafsiruha alladhi yuwaddihuha, dan tafsirnya yaitu tafsir kalimat La ilaha illallah, tafsir dari kalimat tauhid La ilaha illallah, alladhi yuwaddihuha, yang akan memperjelas makna dari kalimat tauhid tersebut. Muallif di sini akan menyebutkan tafsir kalimat La ilaha illallah, yaitu menafsirkan bahwasanya kalimat tauhid la ilaha illallah terkandung dua rukun, yaitu rukun yang pertama an-nafyu, penafian peribadatan kepada selain Allah, wal isbat, penetapan ibadah hanya untuk Allah tabaraka wa taala. Dan tafsir yang menyebutkan dua rukun ini terdapat di dalam Al-Qur'an. Maka muallif rahimahullahu ta'ala akan menyebutkan dua ayat yang di dalamnya terkandung makna, ya, atau terkandung dua rukun an-nafyu wal-itsbat yang terdapat pada kalimat tauhid la ilaha illallah. Ayat yang pertama adalah firman Allah dalam surat Az-Zukhruf ayat yang ke-26 sampai 28. Qauluhu ta'ala, wa idh qala Ibrahimu li abihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa idh qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi, dan ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam berkata kepada ayahnya dan kepada kaumnya, ayah beliau masih musyrik dan meninggal di atas kesyirikan, yaitu bernama Azar, ya. Bernama Azar ayah beliau. Maka Nabiullah Ibrahim alaihissalam berkata kepada ayahnya dan kepada kaumnya yang masih menyembah berhala, innani bara'um mimma ta'budun, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian ibadahi, yaitu selain Allah subhanahu wa ta'ala. Maka pada penggalan ayat ini terdapat an-nafyu, terdapat penafian. Innani bara'un mimma ta'budun. Ini semakna dengan penggalan kalimat tauhid yang pertama, yaitu la ilaha, tidak ada yang berhak diibadahi, ya, yaitu pernyataan berlepas diri dari segala sesuatu yang diibadahi selain Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Jadi ini terkandung makna an-nafyu, penafian. Kemudian diikuti dengan isbat, illalladzi fatarani, kemudian pengisbatan, penetapan, ya, ibadah yang hak hanyalah yang ditujukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Illalladzi fatarani ay illalladzi khalaqani alal fitrah, ya. Yaitu yang kecuali Zat yang telah menciptakan aku di atas fitrah, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga di sini terdapat dua rukun, ya, yaitu rukun penafian dan rukun isbat. Terdapat dalam kalimat tauhid la ilaha illallah. La ilaha penafian, illallah isbat. Fa innahu sayahdin. Karena sungguhnya dia, Allah akan berikan petunjuk kepadaku. Wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi. Dan Ibrahim menjadikan kalimat tauhid tersebut baqiyah. Ya. Akan selalu ada fi aqibihi, ai fi dzurriyyatihi wa fi nasalihi, pada anak keturunannya, anak cucunya. La'allahum yarji'un, ya. Di antara anak keturunan Nabi Ibrahim adalah kaum Quraisy. Sehingga ayat ini merupakan bantahan bagi kaum Quraisy yang mereka menisbatkan diri-diri mereka kepada Ibrahim, tapi mereka berbuat kesyirikan, beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, padahal Nabiullah Ibrahim bukanlah orang yang berbuat syirik, tapi beliau adalah ahlu tauhid yang beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan berlepas diri dari segala sesuatu yang diibadai selain Allah. Maka sepantasnya bagi orang Quraisy ketika mendengar ayat ini, mereka seharusnya, ya, kembali, la'allahum yarji'un, agar mereka mau kembali kepada kalimat yang telah Ibrahim jadikan kalimat tersebut, ya, baqiyah, senantiasa ada pada anak keturunannya. Namun ternyata orang-orang Quraisy, sebagian mereka masih ada yang tetap berada di atas kesyirikan. La'allahum yarji'un, ya. Semoga mereka kembali, yaitu kembali kepada kalimat tauhid, kembali kepada agama tauhid, agama tauhid yang didakwahkan dan dianut oleh Ibrahim dan para nabi serta para rasul yang lainnya. Wa qauluhu, kemudian ayat yang kedua dalam surat Ali Imran ayat yang ke-64, qul, katakan wahai Muhammad, ya ahlal kitabi. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk menyeru kepada ahlul kitab, berdakwah kepada ahlul kitab, yaitu dari kalangan Nasara dan Yahudi. Wahai ahlul kitab, ta'alau ila kalimatin sawa. Ya. Marilah kita, ya, ta'alau, marilah kita bersepakat di dalam sebuah kalimat yang sama, ya, sawa'in bainana, yang sama di antara kita, ya, yang sama-sama kita sepakati, yang sama-sama, ya, tidak ada di antara kita yang mengingkarinya. Sawa'in bainana wa bainakum. Apa kalimat yang kita sepakati tersebut? Alla na'buda illallah. Ya, ini terdapat dua rukun pada kalimat tauhid. Ya. Alla na'buda, ini penafian sebagaimana, ya, pada penggalan pertama kalimat tauhid, la ilaha, ya. Alla na'buda, tidaklah kita beribadah illallah, penetapan, ya, hanya kepada Allah. Tidaklah kita beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala nusyrika bihi syai'an, dan tidaklah kita berbuat syirik, menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Wala yattakhidza ba'duna ba'dan arbaban min dunillah, dan agar tidak ada di antara kita yang menjadikan, ya, ada seorang pun di antara kita yang menjadikan sebagian yang lain arbaban min dunillah, rob-rob yang diibadai selain Allah Subhanahu wa taala. Fa in tawallaw faqulu syhadu bi anna muslimun. Jika mereka, yaitu ahlul kitab, setelah didakwai yang seperti ini, jika mereka berpaling dan menolak, faqulu, Maka katakanlah, wahai kaum muslimin, wahai Rasulullah dan kaum mukminun yang ada ketika itu, faqulu syhadu bi anna muslimun. Katakanlah, ya, perintah dari Allah agar Rasulullah dan para sahabat mengatakan kepada ahlul kitab, isyhadu bi anna muslimun. Ya, persaksikanlah wahai ahlul kitab bahwa sungguhnya kami adalah kaum yang muslimun, yaitu kaum yang bertauhid kepada Allah dan meninggalkan kesyirikan. Sehingga sebaliknya, kalian bukanlah orang-orang muslimun karena kalian masih berbuat syirik. Ini makna faqulu syhadu bi anna muslimun. Qala syarih asy-syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, Ibrahim alaihissalam huwa khalilullah imamul hunafa. Beliau, ya, seorang nabi, khalilullah, ya. Beliau diberikan julukan dengan khalilullah, khalilur rahman, imamul hunafa. Beliau adalah imamnya orang-orang yang berpegang di atas agama al-hanifiyah, itu agama yang agama tauhid yang berpaling dari kesyirikan. Wa afdalur rusuli ba'da Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau adalah rasul yang paling mulia, yang paling utama setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahkan beliau adalah abul anbiya, ya, julukan beliau adalah abul anbiya, bapak para nabi, karena tidaklah nabi-nabi yang datang setelah beliau itu kecuali dari anak cucu dan keturunan beliau, ya. Baik dari kalangan Bani Israel, ya, dan dari kalangan Arab, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa abuhu Azar, ya. Dan ayah beliau yang disebutkan dalam ayat ini, ya, wa idh qala Ibrahimu li abihi, ayah beliau adalah Azar, bernama Azar, yaitu yang masih bersikukuh untuk berada di atas agama kesyirikan, tidak mau mengikuti dakwah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Qauluhu bara'un, ya, kalimat atau lafaz bara'un ini merupakan sifah musyabbahah minal bara'ah. Sifah musyabbahah minal bara'ah, ini istilah dalam ilmu nahwu, ya, nahwu atau sharaf. Dari masdar al-bara'ah, wahya ablaq min bari. Pemakaian lafaz bara' itu lebih mengena, ya. Maknanya lebih mengena daripada sekedar memakai lafaz bari, ya. Sama-sama bermakna berlepas diri. Baik bari'un maupun bara'un itu maknanya berlepas diri. Tapi pemakaian lafaz bara'un itu lebih mengena maknanya, ablaq. Wa qawluhu innani bara'un mimma ta'budun, penggalan ayat innani bara'un mimma ta'budun itu sesuai dengan penggalan kalimat tauhid yang pertama, yaitu la ilaha, penafian, ya, penafian peribadatan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Qawluhu fatarani, kemudian, ya, illalladhi fatarani. Fatarani ay khalaqani ibtida'an alal fitrah, yaitu yang menciptakan diriku dari awal mulanya di atas fitrah. Di atas fitrah. Ya. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap yang dilahirkan, setiap anak yang dilahirkan di muka bumi ini dilahirkan di atas fitrah. Yaitu, apa fitrah itu? Kecondongan kepada tauhid dan berpaling dari kesyirikan, itu fitrah. Wa qawluhu illa alladhi fatarani yuwafi qawla illallah. Kemudian penggalan, ya, ucapan Ibrahim yang selanjutnya alaihissalam, illa alladhi fatarani, kecuali yang telah menciptakan aku, itu sesuai dengan makna illallah, yaitu mengandung makna isbat, penetapan ibadah hanya kepada Allah. Fahuwa subhanahu wa ta'ala la syarika lahu fi ibadatihi kama annahu la syarika lahu fi mulkih. maka Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah ada sekutu baginya di dalam peribadatan, sebagaimana tidak ada sekutu baginya di dalam penciptaan. Sebagaimana Allah adalah satu-satunya zat yang menciptakan, mengatur ya, alam semesta ini, maka begitu pula lah dia adalah zat yang diibadai satu-satunya, tidak ada sekutu baginya. Wa dalilu dzalika qauluhu ta'ala, dalil yang menunjukkan hal itu ya, menunjukkan bahwasanya kama annahu la syarika lahu fi mulkihi annahu la syarika lahu fil ibadah, itu dalilnya adalah firman Allah dalam surat Al-A'raf, ala lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Ya, ketahuilah hanya miliknya lah penciptaan dan perintah. Ya, fa fi hadhihi al-ayati hasaral khalqa wal amra lillahi rabbil alamin. Maka dalam ayat ini terdapat fa fi hadhihi al-ayati hasrul khalqi wal amri lillahi rabbil alamin. Terdapat pembatasan ya, pembatasan penciptaan dan perintah hanya untuk Allah Rabbul Alamin, Rabb semesta alam ya. Tidak ada yang menciptakan dan tidak ada yang berhak untuk memberikan perintah kecuali Allah Rabbul Alamin satu-satunya. Falahul khalqu walahul amrul kauni wasyara'i, maka hanya miliknya lah, hanya milik Allah lah penciptaan alam semesta dan seisinya. Walahul amrul kauni wasyari, dan hanya miliknya lah pula perintah dan hukum serta ketentuan kauni ya, ketentuan kauni dan syari, hukum-hukum syari. Telah kita bahas apa yang dimaksud dengan ya, hukmullahil kauni atau hukmullahu syar'i ya, sudah kita bahas pada awal-awal kitab ini, sudah sempat disebutkan. Qauluhu sayahdin, fa innahu sayahdin ay fa innahu sayadulluni 'alal haqqi wa yuwaffiquni lahu, karena sesungguhnya dia yaitu Allah, dialah zat yang akan memberikan hidayah kepadaku. Apa maknanya? Ay sayadulluni, akan menunjukiku alal haq, kepada al-haq, kepada kebenaran. Wa yuwaffiquni lahu, dan akan memberikan aku taufik untuk mengamalkan al-haq tersebut, untuk mengikuti dan mengamalkan al-haq tersebut. Qauluhu wa ja'alaha kalimatan baqiyah, ay ja'ala hadhil kalimah, ai hadhil kalimah, dhamir ha kembalinya kepada hadhil kalimah, yaitu kalimat, kalimat tauhid la ilaha illallah, ai hadhil kalimah wa hiyal bara'atu min kulli ma'budin siwallah, yaitu Nabiullah Ibrahim alaihi salam menjadikan kalimat ini, kalimat la ilaha illallah ini, yaitu kalimat yang berisi wa hiyal bara'ah, berlepas diri dari segala yang diibadai selain Allah subhanahu wa ta'ala. Nabiullah Ibrahim menjadikan kalimat ini baqiyatan, akan selalu ada, tetap. Fi aqibihi, qawlu fi aqibihi ay fi dhurriyatihi, akan selalu tetap ada di anak keturunan beliau, anak cucu keturunan beliau. Qawluhu la'allahum yarji'un ay ilaiha minasyirki, la'allahum yarji'una ilaiha ay ila hadhil kalimah, ila hadhil kalimah minasyirki, kembali kepada kalimat tersebut, yaitu kalimat tauhid, kalimat berlepas diri dari kesyirikan ya, setelah sebelumnya mungkin ada di antara anak cucu keturunan beliau yang berbuat kesyirikan, maka la'allahum yarji'un, agar supaya mereka kembali kepada kalimat tauhid tersebut dari kesyirikan. Ini makna dan tafsir ayat yang pertama dalam surat Az-Zukhruf. Kemudian beliau melanjutkan qauluhu qul ya ahlal kitabi, katakan wahai ahlul kitab, al-khitab lin-nabi, ini perintah yang ditujukan kepada nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam limunadharati ahli alkitab, agar bermunadharah, perintah dari Allah kepada Rasulnya alaihi salatu wasallam untuk mendebat ahlul kitab, untuk mendebat ahlul kitab al-yahud wan nasara, baik dari kalangan Yahudi maupun dari kalangan Nasara. Ya, sebagian ulama ahlu tafsir menyebutkan bahwasanya ayat ini turun ketika Rasulullah alaihi salatu wasallam menerima utusan dari Najran. Menerima utusan dari Najran yang mereka berada di atas agama Nasrani. Berada di atas agama Nasrani. Maka ketika mereka mendatangi Rasulullah alaihi salatu wasallam, mereka mendebat beliau. Ya, mendebat beliau, ya, diajak masuk Islam, mereka menolak. Ya, akhirnya terjadi dialog yang panjang, pembicaraan yang panjang, perdebatan yang panjang antara Rasulullah dan utusan dari Najran tersebut. Mereka tetap bersikukuh untuk tetap memeluk agama Nasara. Ya, maka Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada Rasulnya untuk mengatakan yang demikian. Ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Qauluhu ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum, hadhihi al-kalimah hiya alla na'buda illallah. Kalimat yang dimaksud di sini yaitu kalimat yang sama-sama kita sepakati, wahai ahlul kitab, antara kami dan kalian, yaitu kalimat alla na'buda illallah. Tidaklah kita beribadah kecuali hanya kepada Allah. Wala nusyriku bihi syai'an, dan tidaklah kita berbuat syirik, menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Wala yattakhidza ba'duna ba'dan arbaban min dunillah, dan agar tidak ada di antara kita yang menjadikan sebagian yang lain arbaban, rob-rob, ya, yang diibadai selain Allah. Fala na'budu illallah, fala na'budu illallah. Maka tidaklah kita beribadah kecuali hanya kepada Allah. Hiya makna la ilaha illallah. Ini tidak lain adalah makna dari kalimat tauhid la ilaha illallah. Karena mengandung dua rukun yaitu an-nafyu wal isbat, penafian dan isbat, penetapan, ya. Penafian peribadatan kepada selain Allah dan penetapan ibadah hanya kepada Allah. Wa ma'na sawa'in bainana wa bainakum ay annana nahnu wa iyyakum sawa'un fiha. Sesungguhnya kami, ya, dan kalian sama di dalam kalimat tauhid tersebut. Sama-sama mengakui kebenarannya. Ya, ini makna ayat ini dalam surat Ali Imran ini. Qauluhu wala yattakhidza ba'duna ba'dan arbaban min dunillah, ya. Dan janganlah, ai la yattakhidza ba'duna ba'dan arbaban min dunillah, janganlah di antara kita ada yang menjadikan sebagian yang lain sebagai rob-rob selain Allah. Bagaimana bentuk menjadikan, ya, sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai rob yang diibadai selain Allah? Bihaitsu yu'azzimu kama yu'azzimullah, yaitu mengagungkan, ya, seseorang seperti mengagungkan Allah azza wajal. Ya, barang siapa yang mengagungkan seseorang sebagaimana dia atau seperti dia mengagungkan Allah, maka itu hakikatnya dia telah menjadikan orang tersebut rob min dunillah. Wa ya'budu kama ya'budullah, beribadah kepadanya sebagaimana beribadah kepada Allah. Wa yaj'alul hukma li ghairihi, dan menjadikan hukum itu kepada selain Allah. Ya, berhukum kepada selain Allah. Ini kebiasaan orang-orang Yahudi dan Nasara. Mereka menjadikan rahib-rahib mereka, ya, pendeta-pendeta mereka, pemuka-pemuka agama mereka sebagai, ya, yang berikan hukum di antara mereka, walaupun hukum tersebut menyelisihi kitab suci mereka, menyelisihi Taurat dan Injil, maka mereka lebih memilih untuk taklid kepada rahib-rahib mereka, kepada pendeta-pendeta mereka. Sehingga ini tidak, hakikatnya adalah mereka telah menjadikan pendeta-pendeta mereka sebagai rob-rob yang diibadai selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang mereka halalkan, mereka ikut menghalalkannya. Ya, walaupun kitab suci mereka menyatakan hal itu haram dan sebaliknya. Ya. Walaupun yang disebutkan di dalam kitab suci mereka adalah halal, tapi ketika pendeta-pendeta mereka menyatakan hal itu ya, haram, maka mereka ikut mengharamkannya. Ini adalah bentuk menjadikan ya, orang lain sebagai rob selain Allah. Qauluhu fa in tawallau ai a'radu amma da'awtumuhum ilaihi, jika mereka berpaling, yaitu berpaling dari apa yang kalian seru, berpaling dari apa yang kalian dakwahkan kepada mereka, ya. Qauluhu faqulu syhadu bi anna muslimun ai fa'linu lahum wa ashhiduhum annakum muslimuna lillah. Ashhidu maknanya adalah umumkan, ya, dan persaksikan kepada mereka annakum muslimuna lillah, bahwasanya kalian adalah kaum muslimin, orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bari'una mimma hum 'alaihi minal 'inad wa tawalli an hadhihi al-kalimatil 'azimah la ilaha illallah, bahwasanya kalian berlepas diri dari apa yang ada pada mereka berupa penentangan dan berpaling dari kalimat yang agung ini, yaitu kalimat tauhid la ilaha illallah. Maka singkat ceritanya, ketika itu Bani Najran atau utusan dari kaum Najran yang mendatangi Rasulullah, diajak Rasulullah untuk bermubahalah, ya. Bermubahalah karena mereka tetap tidak mau mengikuti agama tauhid, mereka tetap bersikukuh untuk beragama dengan agama kesyirikan Nasara. Maka mereka ditantang Rasulullah untuk bermubahalah, itu al-la'nah, saling melaknat, ya, di antara mereka, dan menjadikan laknat alal kadzibin, menjadikan laknat Allah, mendoakan laknat Allah bagi orang-orang yang berdusta. Mereka ditantang demikian dan mereka tidak berani untuk melakukannya. Mereka lebih memilih untuk membayar jizyah, membayar upeti, ya. Mereka serahkan kepada kaum muslimin, kepada Rasulullah dan kaum muslimin, sehingga mereka tetap, ya, tidak diperangi, ya. Intinya mereka tidak berani untuk bermubahalah. Ini menunjukkan bahwasanya mereka sadar bahwasanya mereka di atas kebatilan. Mereka sadar bahwasanya mereka telah menolak al-haq. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.